إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan kembali mukadimah yang disebutkan oleh Ma'ali Syekh Salih Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala, dan telah kita sebutkan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik, yang diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mengatakan, wa innahu la syaraf laka wa liqaumi, bahwa dengan Al-Qur'anul Karim akan menyebabkan kemuliaan bagi kamu dan kaummu, yakni bagi seorang yang menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai pedomannya, sebagai petunjuk dalam kehidupannya, sebagai pembimbingnya yang akan mengantarkan kepada shirath al-mustaqim. Adapun seorang yang berpaling dari Al-Qur'an, tidak mengamalkannya, tidak mentadabburi makna-maknanya dan tidak berilmu dengannya, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Kemudian kita melanjutkan berkata Ma'al Syaqal al-Syaikh hafizahullah ta'ala, qala Imam Syafi'i fi risalah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ar-Risalah, fa inna man adraka علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sesungguhnya orang yang dapat menjangkau ilmu tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya, baik secara nas atau secara istidlal, yakni dapat memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya secara nas, yakni secara mantuk atau secara istidlal, istimbat, dengan memperhatikan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepadanya lil qawli wal amal bima 'allama minhu, untuk berucap dan berbuat dengan apa yang telah dia ketahui dari Al-Qur'anul Karim. Maka orang yang demikian yang diberi kemudahan untuk mengetahui ahkamullah dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, faza bil fadilah, maka dia akan meraih kemenangan berupa keutamaan fi dinihi wa dunia, baik dalam kehidupan dunianya demikian pula dalam agamanya, dia akan meraih kebahagiaan, kemuliaan, keagungan, kedudukan yang tinggi dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirat. Adapun dalam kehidupan dunia, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai orang yang dimuliakan di hadapan manusia dengan ilmu yang diajarkan, oleh karena itu orang-orang yang paling mulia di dunia ini adalah ulama, al-ulama ar-rabbaniyun, disebabkan karena apa yang mereka ajarkan dari ilmu yang bermanfaat kepada umat ini, sehingga mereka mendapatkan keutamaan dan mereka memberikan manfaat kepada yang lainnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Demikian pula dalam hal agama, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan dan meninggikan kedudukannya di dunia dan mungkin pula di akhirah, yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala berupa jannah. Dan ini adalah merupakan tujuan utama bagi seorang ahlul Quran. Dari sini menjelaskan kepada kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa tujuan kita menghafal, mempelajari, dan mentadabburi makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an Karim adalah agar kemudian kita termasuk di antara hamba yang mendapatkan keridhaan-Nya, sehingga kita termasuk di antara hamba-hamba yang masuk ke dalam al-jannah. وانتفت عنه الرياب ونورت في قلبه الحكمة. Dan akan hilang berbagai macam keraguan-keraguan dari, dan di dalam hatinya akan disinari dengan sinar hikmah apabila seorang menjadi ahlu Quran. وقد تكفل سبحانه بحفظه فقال تعالى. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi jaminan bahwa Al-Qur'an ini terpelihara. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun." Dalam surah Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikr, yakni Al-Qur'anul Karim, dan sesungguhnya kami akan menjaga dan memeliharanya. Maka ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan Al-Qur'an Karim dari kitab-kitab samawi sebelumnya yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sebelum diturunkan Al-Qur'an Karim, tidak ada jaminan keselamatan dari perubahan. Oleh karena itu, ahli kitab telah merubah isi dan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari kitab Taurat dan Injil. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Menunjukkan bahwa mereka ahlul kitab telah merubah, يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. Mereka telah merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat-Nya yang terdapat dalam kitab Taurat dan Al-Injil. Mereka menyembunyikan apa yang tidak sepaham dengan hawa nafsunya, dan mereka menambah apa yang mereka kehendaki yang sejalan dengan hawa nafsunya. Adapun Al-Qur'an Karim tidak demikian keadaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memelihara. Oleh karena itu satu huruf pun tidak ada yang berubah semenjak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau sampaikan kepada umat ini lalu kemudian ditulis oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum dan tersimpan dalam mushaf Al-Qur'anul Karim, maka terus terjaga alhamdulillah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada keraguan sama sekali bagi kita sekalian menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai hudan. Falam yazal mahfuzan fis-sudur, maktuban fis-sutur. Sehingga Al-Qur'anul Karim ini senantiasa terjaga, terpelihara di dada-dada para penghafal Al-Qur'an. Demikian pula tertulis dalam lembaran-lembaran. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Tidak ada kebatilan yang datang kepadanya dari hadapannya dan dari belakangnya, sama sekali tidak ada kebatilan sedikit pun di dalam Al-Qur'an. Tidak ada ayat yang kontradiksi, yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Sebab seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah datangnya dari selain Allah, maka yang terjadi adalah banyaknya khilaf, banyaknya kontradiksi, banyaknya ayat-ayat yang bertentangan. Namun karena datangnya dari satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah firman-Nya dan wahyu-Nya, maka tidak ada kebatilan, tidak ada kedustaan, tidak ada kekeliruan sama sekali, yang di dalamnya merupakan hidayah dan pedoman. Tanzilun min hakimin hamid. Al-Qur'an al-Azim manjatun li kulli muslim. Maka Al-Qur'an al-Azim merupakan jalan selamat bagi setiap muslim. Yastaghfiru bi ayatihi, yang menjadikan ayat-ayatnya sebagai ilmunya, sebagai penerangnya. Wa yasta'iru bi mawa'idhihi wa anzalihi, dan dia mendapatkan nasihat atau menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai nasihat-nasihatnya. Dengan nasihat yang terdapat dalam Al-Qur'an, maka dia mendapatkan nasihat. Demikian pula amsal, perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, maka dia berusaha untuk mengambil ibrah darinya. Wa yaqfu 'inda halalihi wa haramihi, dan dia berhenti kepada apa yang dihalalkan dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yastajli al-'ibrata min akhbarihi wa qasasihi, lalu kemudian dia berusaha untuk mengambil pelajaran dari berita-berita dan kisah-kisah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Mimma yuzakki bidzalika nafsuhu, dari hal-hal yang akan mensucikan jiwanya. Dari sini menjelaskan kepada kita, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, pentingnya bagi kita pada saat membaca Al-Quran berusaha untuk memahami isi, berusaha untuk memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Setelah kita memahaminya dengan baik, maka kita pun berusaha untuk meyakininya, menjadikan itu sebagai iman kita, dan kita berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Barang siapa yang mengamalkan ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, maka dia akan mendapatkan keselamatan, dan dia menjadi ahli Al-Quran, dan dia yang termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti hidayah Al-Qur'anul Karim, maka dia tidak akan tersesat dalam kehidupan dunia, demikian pula tidak akan sengsara dalam kehidupan akhirat. Wa yuthabbitu at-tauhid fi qalbi, dan dia mengokohkan tauhid dalam hatinya. Wa yaghrisu fihi khasyata Allah, lalu kemudian dia menanamkan di dalam hatinya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi seorang yang mentadabburi Al-Qur'an, yang menjadikan Al-Qur'an Karim sebagai wa'iz, yang menasihatinya, yang menegurnya ketika dia bersalah. Wa yuzilu asbab al-kufr wal fusuq wal isyan, dan menghilangkan sebab-sebab kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Wa yaj'alul mujtama'a kulluhu kashaffil wahid, sehingga dengan Al-Qur'an Karim akan menjadikan masyarakat seluruhnya seperti satu barisan. Tidak ada perpecahan di kalangan mereka, tidak terdapat perselisihan di tengah-tengah mereka. Kenapa? Sumber amalan mereka satu, yaitu Al-Qur'an Karim. وقد يسر الله تبارك وتعالى الفاظه للتلاوه والحفظ. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi kemudahan kepada lafaz-lafaznya untuk dibaca dan dihafal. Wa ma'anihi aw wa ma'anihi lil fahmi, wa tadabbur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan makna-maknanya untuk dipahami dan ditadabburi. Faqala, maka beliau berkata, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min mudzakkir?" Dan kami telah memberikan kemudahan terhadap Al-Qur'an Karim sebagai zikir, sebagai peringatan. Apakah ada orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an Karim sebagai peringatan, sebagai penasihatnya? Maka ayat Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa Allah mempertanyakan kepada hamba-hambanya, adakah yang ingin mentadabur Al-Qur'an? Adakah yang ingin mempelajari makna dan hukum-hukum Al-Qur'an? Adakah yang menjadikan Al-Qur'an Karim sebagai pedomannya dan penasihatnya? Sebab jika tidak, maka ini menunjukkan bahwa hati seorang hamba telah terkunci. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalaha? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an Karim, ataukah hati mereka yang telah terbelenggu, yang telah tergembok, terkunci, tidak lagi mampu untuk menjadikan Al-Quran sebagai penasihatnya? Berarti ketika seseorang membaca Al-Quran Karim, jangan hanya sekedar membaca, namun perhatikan maknanya, perhatikan tujuannya, perhatikan maksudnya. Bukan berarti kemudian seorang tidak menghafalnya, tidak akan menghafal Al-Quran Karim, namun jangan menyepelekan sisi pemahaman, sisi tadabbur Al-Quran. Oleh karena itu, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam hal memahami dan mentadabbur Al-Quran lebih daripada orang-orang selain mereka. Di antara amalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum seperti yang dinukilkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, bahwa para sahabat kebiasaan mereka, mereka tidak melewati 10 ayat dari Al-Qur'an Karim sampai mereka berusaha untuk memahami maknanya dan mengamalkannya. Maka mereka mengatakan, "Fata'allamna Al-Qur'an wal ilma wal amala ma'an." Kami mempelajari Al-Quran, berilmu, dan beramal sekaligus. Sehingga di antara para sahabat ada yang dalam waktu kurun yang cukup lama, baru mereka menghafal satu surah. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa disebutkan beliau menghafal surat Al-Baqarah itu bertahun-tahun. Ada yang menyebutkan sampai 8 tahun baru beliau menghafal surat Al-Baqarah. Namun hafalan beliau tidak seperti hafalan orang-orang setelahnya, yang dalam satu pekan mungkin dia sudah bisa menghafal surat Al-Baqarah. Namun berbeda antara hafalan Abdullah bin Umar yang disertai dengan tadabbur, yang disertai dengan istimbathat, pemahaman, dan mengambil ibrah di dalamnya dibandingkan orang-orang setelahnya. Maka ini seharusnya menjadi dorongan bagi setiap kalian untuk berusaha mempelajari Al-Qur'an Karim dan memahami maknanya. Wa bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ma'anihi kama bayyana lahum alfadhahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya makna-makna Al-Qur'an sebagaimana Allah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka lafaz-lafaznya. Jadi bukan hanya menjelaskan lafaznya, cara membacanya, namun juga menjelaskan kepada mereka makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan itulah inti dari Al-Quran, diturunkan kepada umat ini untuk dipelajari, untuk difaham maknanya, قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير بركات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله dalam kitabnya أصول التفسير يجب أن يعلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لأصحابه معاني القرآن واجب diketahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada para sahabatnya makna-makna Al-Qur'an. Kama bayyana lahum alfazahu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan kepada mereka lafaz-lafaznya. Fa qawluhu ta'ala. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim." Agar engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, yatanawadu hadza wa hadza. Penjelasan yang dimaksud di dalam ayat ini mencakup ini dan ini, maksudnya mencakup penjelasan lafaz-lafaznya dan mencakup pula penjelasan makna-makna. Mencakup pula penjelasan makna-maknanya. Oleh karena itu orang belajar Al-Quran tidak hanya mempelajari lafaz, tapi juga mempelajari makna. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari dan yang mengajarkan Al-Quran. Karena Allah Bukhari hadis Utsman, dan yang dimaksud mempelajari atau mengajarkan Al-Quran, yakni mengajarkan membacanya, cara membacanya, dan demikian pula mengajarkan makna dan tafsir yang terkandung dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Wa dhalla sahabatu ridwanullahi alaihim yarji'una ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi fahmi ma yushkilu alaihim min ma'ani al-ayat. Sehingga para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka selalu merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memahami apa yang problem bagi mereka dari makna-makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam hal ketika turun satu ayat. Lalu kemudian ada problem, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan pentingnya seorang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mubayyin, yang merinci, yang menjelaskan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an. Padahal kalau kita melihat ma'asyiral rahimakumullah, para sahabat ini mereka hidup sebagai orang-orang Arab. Dan mereka hidup di zaman di mana bahasa Arab adalah bahasa yang menjadi salihah, yang menjadi tabiat mereka. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang fasih, yang dijadikan sebagai hujjah dalam ilmu nahwu sekarang ini, ilmu balaghah, as-sarf dan yang lain dari ilmu bahasa Arab. Karena belum terjadi perubahan, menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang benar-benar memahami struktur bahasa Arab tanpa harus belajar ilmu nahwu. Ini mereka secara umum. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika beliau mendakwahkan kepada mereka la ilaha illallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perlu menjelaskan kepada mereka apa itu makna la ilaha illallah. La annaka lil jin ilah, itu dari kata aliyah ya'lahu yang maknanya abada ya'budu misalnya. Tidak perlu. Kenapa? Mereka paham. Mereka mengerti. Mereka lahir di tengah-tengah bangsa Arab sebagai orang Arab, yang bahasa Arab bagi mereka adalah salihah, sudah menjadi watak mereka. Tapi toh subhanallah, ketika ada yang menjadi problem, ketika turunnya sebuah ayat yang sampai ke mereka, mereka tidak memahami sendiri. Mereka justru datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bandingkan dengan orang-orang sekarang yang sok merasa pintar, baru belajar ilmu nahwu sudah berani menafsirkan Al-Quran dengan ilmu nahwunya, baru mempelajari beberapa hadis sudah berani menafsirkan Al-Quran sering tanpa usul, tanpa qawaid, tanpa merujuk kepada penafsiran para ulama ussalaf, namun tafsirnya dengan tafsir aqliyat. Tafsir aqliyat, Allahumma musta'an. Nah ini ma'asyar al-Quran rahimahumullah, musibah yang menimpa umat. Lihat para sahabat, adabnya mereka terhadap Al-Quran. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengkhawatirkan. Mereka problem dengan ayat apa yang dimaksud dengan Abdul di dalam ayat ini. Datang mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, inalam yadzlim nafsahu. Siapa di antara kami yang tidak pernah menzalimi dirinya? Maka dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud kezaliman di sini adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana Luqman al-Hakim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Berarti kezaliman dimaksud di sini adalah dzulm, kezaliman asyirik. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, ya Rasulullah, qad 'alimna kaifa nusallimu 'alaika, kaifa nusalli 'alaik. Kami sudah tahu wahai Rasulullah, gimana cara mengucapkan salam kepadamu, tapi selawat kami belum tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan selawat kepada mereka. Berarti ini menunjukkan pentingnya seorang mengikat pemahamannya dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan sampai di sini insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Tafadhalu hafizakumullah.